Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. Beliau menyatakan, wa qauluhu wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah at-tasbirun. Ai ahtadarna ba'dakum bi ba'din. Kami uji sebagian dari kalian dengan sebagian yang lainnya. Wa balawna ba'dakum bi ba'din. Dan kami coba sebagian dari kalian dengan sebagian yang lainnya. Lina'lam man yuti miman ya'si. Supaya kami benar-benar tahu, bukan dalam keadaan Allah belum tahu sebelumnya, tapi supaya terbukti siapa yang taat dari siapa yang maksiat. Walihada qal, maka karena inilah Allah berfirman, at-tasbirun wa kana rabbuka basira. Apakah kalian akan sabar? Kalian menginginkan fulan di atas petunjuk, ternyata fulan di atas kesesatan. Kalian menginginkan fulan adalah orang yang menjadi panutan, ternyata Allah takdirkan fulan menyimpang. Apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan bahwasannya Rabbmu wahai Muhammad yang paling tahu. Biman yasta'id ayyuh ayyuhya ilaihi, siapa yang berhak untuk diberi wahyu? Allah yang paling tahu.